مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa qulna bi ta'tin dulalah mabad. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan bacaan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah taala. Pada pertemuan terlewat disebutkan oleh beliau tentang Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, hadza dzikr bayan Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ala madhhab qa'in millah Abi Hanifah Nu'man bin Safit Al-Kufi ila akhiri. Beliau sebutkan di antaranya rukun iman dari yang enam, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dibahas di situ tentang tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Demikian juga tentang hal-hal yang berkaitan tentang asma wa sifat untuk kita menjauhi takwil, demikian juga ta'til, demikian juga tasybih dan takyif. Kemudian berkaitan dengan beriman kepada para malaikat, demikian juga kitab-kitab Allah, demikian juga para rasul, demikian juga panjang lebar boleh menyebutkan tentang keimanan kepada hari akhir. Kemudian al-iman bil qadari khairi wa syarihi, beriman pada takdir baik yang itu khair yang berupa kebaikan ataupun syar yang berupa kejelekan dengan bahasan yang telah lewat. Kemudian untuk kita taat kepada pemerintah, apabila dia memerintahkan dalam kebaikan, adapun kalau memerintahkan dalam kemaksiatan untuk kita tidak taat. Kemudian juga kita menetapkan tentang karomah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir disebutkan oleh beliau yang kita masih membahasnya, wala rahimullah ta'ala wala nusadiku kahinan wala arrafan. Kita tidak membenarkan kahin, dukun. Jamaknya adalah kuhana. Kita tidak membenarkan dukun-dukun wala arrafan, demikian juga orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib dari arafa, mengetahui. Ini mengaku mengetahui perkara yang akan datang. Wala man yada'i say'an yukhaliful kitab wa sunnah wa ijma'al ummah. Juga kita tidak membenarkan orang yang mengaku-ngaku sesuatu yang menyelisihi Al-Quran, demikian juga hadis, demikian juga ijma' dari umat. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Is hadis, barang siapa yang mendatangi arafan, barang siapa yang mendatangi kahinan, mendatangi dukun, demikian juga orang yang mengaku perkara gaib, maka tidak diterima sholatnya arba'ina laylah, 40 malam. Apabila membenarkan, apakah kafara bima unzila ala Muhammadin, apabila membenarkan, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahayanya hal seperti ini. Membenarkan dukun bisa membuat kafir. Juga dibawakan oleh beliau di dalam sahih, yakni dalam sahih Muslim rahimahullah taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, ini dari hadis Rafi bin Hadid radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, samanul kalbi khabithun, harga dari anjing itu adalah jelek. Maksudnya jual beli anjing adalah jelek, suatu yang diharamkan. Demikian juga mahrul bagi khabith, maharnya pezina bagi perempuan yang berzina, adalah jelek, khabis, haram. Demikian juga wa hulwanul kahin khabisun. Demikian juga upahnya dukun itu adalah jelek. Disebutkan hulwan dari hulu, manis. Maksudnya apa? Ya ini dia tidak bekerja dengan berat, dia mendapatkan harta, sehingga dikatakan manis. Upahnya dukun yang manis itu adalah jelek. Demikian juga hadis yang lain yang pada pertemuan terakhir sudah kita sebutkan di antaranya. Demikian juga kita sebutkan berkaitan dengan yakni arrafan, demikian juga kahin mengaku perkara yang gaib. Maka mereka menyebutkan belajar tentang nujum, ilmu perbintangan. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa ilmu perbintangan sendiri terbagi menjadi dua. Ada taksir, demikian juga tasyir. Taksir yang pernah kita sudah sebutkan menganggap apa yang terjadi di langit dari bintang-bintang itu maka ada pengaruhnya dengan apa yang ada di bumi, yang kita kenal dengan ramalan-ramalan. Maka ini masuk dalam hukum tadi yang mendatangi Tuhan, dukun, membenarkan bisa keluar dari agama Islam. Adapun tasyir ini untuk perjalanan, seperti seorang mengetahui arah kiblat, demikian juga arah barat ataupun timur, maka seperti ini diperbolehkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan kadang-kadang menjadi wajib, khususnya apabila kita ingin mengetahui arah kiblat ketika sholat. Ya demikian sebutkan. Ada itu, di situ ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita bahas. Ini manikta sahabat nujum pokok tetap basa. Ini mantaan nama nujum pokok tetap basa. Maka barang siapa yang dia itu belajar dari ilmu perbintangan, maka dia telah mengambil dari bagian, ya, mengetahui perkara yang gaib. Sebagaimana disebutkan di kitab Tauhid untuk permasalahan ini. Sebutkan bahkan di kitab Tauhid di situ ada pembahasan di bab yang ke-25 bab majaa fil kuhan wa nawihin. Ini apa yang datang tentang kuhan, tentang perdukunan dan semisalnya. Demikian juga disebutkan oleh Syekh Utsaimin definisi dari hal tersebut yang nanti insya Allah kita akan sebutkan. Sebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebutkan oleh saya mobil di Sahih Musnad, hadis yang sahih. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Qala kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maniktabasa syu'batan minan nujum, faqad iktabasa syu'batan minas sihir, zada ma zada." Rawahu Daud dengan Imam Daud mengatakan dengan sanad yang sahih. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Barang siapa iktabasa syu'batan minas sihir, ta'allama." Barang siapa yang belajar, barang siapa yang belajar syu'bah bagian dari ilmu perbintangan, maka kita bahasa, maka dia telah mengambil syu'batan minas sihir, dia telah belajar bagian dari sihir, bertambah dengan apa yang dia itu bertambah, semakin bertambah dia belajar, semakin bertambah dia masuk di dalam ilmu sihir ini. Ya, di sini Nabi mengatakan berarti seorang belajar ilmu perbintangan dan itu masuk pembahasan mengaku perkara gaib, maka dia termasuk mempelajari ilmu sihir. Dari mana ini? Ya, sisi persamaannya. Sebenarnya Syaikhul Utsaimin maksud dari sihir di sini adalah bukan berarti sihir yang secara umum kita sebutkan mensihir orang, bukan itu. Maksudnya adalah apa yang dia itu lebih umum, ma huwa am minasihir al-ma'ruf. Apa yang lebih umum dari sihir yang kita ketahui itu? Ya, li'anna hadza min al-istidlal bil umuri khafiyah allati la haqiqah lah. Ini termasuk dari berdalil perkara yang tersembunyi yang tidak ada hakikatnya. Di seseorang belajar ilmu perbintangan, ya, mengetahui, membaca, menurut dia apa yang terjadi di langit dari bintang-bintang itu, kemudian dia meramal, mengaku perkara gaib yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini. ya, seperti orang yang jitu lahir di bulan ini dan itu akan ini dan itu, melihat dari bintang-bintang yang dia sudah kumpulkan. Jadi seakan-akan dia tuh berdalil perkara yang tersembunyi yang ada di bintang-bintang itu yang tidak ada hakikatnya, sebagaimana sihir. Kama anna sihir la hakikah lahu. Yang sihir itu tidak ada hakikatnya. Fasihru la yuqalibul asya', sihir tidak bisa membolak-balik sesuatu. Lakinnahu yumawih, akan tapi dia itu membuat buta, membuat seakan-akan apa yang dia lihat itu. Jadi sisi persamaan yang Nabi mengatakan seseorang yang dia itu belajar ilmu perbintangan, ya, maka dia telah belajar sebagaimana dia belajar ilmu sihir. Dari siapa itu? Dari sisi sama-sama menggunakan sesuatu yang tersembunyi yang tidak ada hakikatnya. Nah, dari sisi itu, ya, disebutkan demikian. Kemudian disebutkan di sini kita perlu menyebutkan definisi dari kahin. Ya, sebuah di halaman 542. Oleh Syaikh Ibnu Taala di Ibn Mubid ketika menjelaskan apa yang ada di kitab Tauhid bab yang ke-25, bab majaa fil kuhan wa nahwim, apa yang datang tentang kuhan, perdukunan dan yang semisalnya. Sebutkan al-kuhan itu adalah jamak kahin. Demikian juga kahanah. Kuhan itu jamak dari kahin. Demikian juga kahanah itu jamak dari kahin, dukun. Qaum qaumun yakununa fi ahyail arab yatahakamun nas ilaiha. Ini mereka ini dukun itu adalah suatu kaum, orang-orang Arab berhukum kepadanya. Tata silubihim syayatin. Syaitan berhubungan dengan mereka. Ya, jadi dukun itu adalah orang-orang yang dulu orang Arab, demikian juga di tempat kita. Orang-orang yang dijadikan tempat kembali oleh manusia, itu namanya dukun. Dia punya hubungan dengan syaitan, berhubungan dengan syaitan. Ini bisa ditulis bahwa dukun itu adalah suatu kaum atau seseorang yang kembali manusia kepadanya, dan orang ini berhubungan dengan syaitan. Tuhbirhum amakan nafis sama, mengabarkan syaitan, mengabarkan kepada mereka ini apa yang terjadi di langit. Tastariku minas sama, mencuri pendengaran, mencuri berita-berita yang ada di langit. Jadi demikian. Jadi dukun itu adalah seorang yang manusia itu kembali kepadanya, menanyakan perkara-perkara yang datang, bagaimana ya ajalku di mana, rezeku bagaimana, meramal. Dia punya hubungan dengan syaitan. Yang syaitan ini mengabarkan apa yang ada di langit dari kabar dia curi. Kemudian setan ini mendatangi dukun ini. Dari kabar itu, sumal kahin yudhibu ila hadzal khabar ma yudhibu minal akhbar kadzibah. Kemudian dukun ini menambahkan dari berita-berita yang bohong. Ini satu kebenaran dicampur dengan 1000 kedustaan. Ini adalah dukun. Dukun adalah definisinya adalah seseorang atau suatu kaum yang manusia kembali kepada dia, dan orang ini atau kaum ini berhubungan dengan setan. Setan mencuri berita dari langit. Ketika sudah mendapatkan berita itu, dia berikan kepada dukun ini. Dukun ini mencampur dengan apa? Dengan 1000 kedustaan. Wayuh birunas, kemudian dia pun mengabari manusia. Ya, jadi manusia kembali kepada dukun ini karena dukun ini mendapatkan kabar dari setan-setan ini tadi. Kemudian juga disebutkan dari Syaikh Utsaimin, bagaimana keadaan ahwalut tukus bi hilal arba' wa isrin sa'ah? Bagaimana tentang keadaan cuaca, apakah termasuk ya seperti kita dapati perakiran cuaca dan sebagainya. Adapun ungkapan ramalan cuaca, maka ini lebih bagus diganti. Adapun perakiran mungkin. Beliau mengatakan bahwa keadaan tukus ini, ya ini keadaan perakiran cuaca seperti ini selama 24 jam, apakah masuk dalam perdukunan? Disebutkan tidak. La li'anahu aidan yastanid ila umuri hissiyah. Ini bersandar kepada perkara yang bisa dirasakan. Jadi perakiran cuaca tidak termasuk dari apa? Bukan termasuk dari perdukunan. Ini perlu kita perhatikan. Itu. Selesai definisi dukun. Sehingga apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Jawad di sini boleh mengatakan kita tidak membenarkan dukun. Dukun apa tadi? Definisi dukun. Yang jamaknya itu adalah ya kuhan, demikian juga kahanah. Yang tadi kita sebutkan, seorang yang dia itu kembali padanya manusia, dan orang ini berhubungan dengan syaitan. Syaitan ini mencari kabar dari langit, dia curi, kemudian mendapatkan kabar dari setan ini, dia campur dengan seribu kudustaan. Ini namanya dukun. Sedangkan Ar-Rahman, ya beliau menyebutkan Syausaimin di halaman 543 bisa ditulis Ar-Rahf. Jadi kita sedang bicarakan, kita tidak boleh membenarkan, termasuk akidah kita tidak membenarkan dukun, tidak membenarkan Ar-Rahf. Apa Ar-Rahf itu? Beliau mengatakan, Syausaimin beliau mengatakan war Ar-Rahf adalah sikoh mubalaghah, bentuk bahasa Arab yang berlebih-lebihan dari arif, orang yang mengetahui. Itu Ar-Rahf itu adalah bahasa faal, maknanya orang yang sangat mengetahui. Mubalaghah dari arif, arifun, orang yang mengetahui. Au nisbatan atau bentuk nisbah, maknanya adalah man yang tasibu ilal Ar-Rahfah, orang yang dia itu menisbahkan, menganggap dirinya itu orang yang banyak mengetahui. Ya demikian. Ya ini man tasibu ilal Ma'rifah, menisbahkan dirinya mengetahui perkara yang datang. Sebagian mengatakan Ar-Rahf itu adalah kahin, dukun itu sendiri. Ini mengabarkan sesuatu yang akan datang. Sebenarnya mengatakan Ar-Rahf, yang bisa ditulis Ar-Rahf tadi adalah apa? Ar-Rahf tadi secara definisi dia itu adalah orang yang mengaku mengetahui banyak. Ya, mengaku mengetahui banyak pengetahuan. Mengaku mengetahui banyak pengetahuan, namanya Ar-Rahf. Sebenarnya mengatakan Ar-Rahf ini adalah apa? Dukun itu sendiri. Sebenarnya mengatakan dia adalah munajim. Ya, ahli nujum, ahli perbintangan. Sebenarnya mengatakan war-romal, romal yaitu ahli meramal dari apa, dari pasir-pasir yang dia buat atau kadang apa yang ada di telapak tangan, ya dilihat bahwa dia nanti akan sengsara atau akan bahagia, ini dan itu. Ya, sebenarnya mengatakan demikian. Ini definisi dari Ar-Rahf. Demikian juga di sini juga ada hadis Nabi yang tadi kita sebutkan, man ata Ar-Rahfan, barang siapa mendatangi Ar-Rahf ini tadi, kemudian dia membenarkannya, maka tidak diterima sholatnya selama ya tidak, ya dia telah keluar, ya dia telah berlepas diri dari apa yang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun riwayat yang lain disebutkan man ata Ar-Rahfan fasalahu an syai fasadaqahu bima yaqul lam tuqbal sholatu arba'ina yauman. Ada riwayat juga demikian. Jadi mendatanginya kemudian membenarkannya, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Kemudian juga disebutkan di sini oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah bahwa mendatangi Ar-Rahf, demikian juga mendatangi dukun, di situ ada rinciannya. Beliau sebutkan fasu'alul Ar-Rahf wa nahwuhu yang qasimu ila aqsam. Nah, bisa ditulis bertanya kepada dukun dan semisalnya terbagi menjadi beberapa macam. Beliau bagi ada yang diperbolehkan. Ada yang diperbolehkan. Bagaimana rinciannya ini? Mendatangi dukun, ya, mendatangi Ar-Rahf tadi, tukang ramal dan sebagainya. Ada beberapa rincian, belum mengatakan ada 4 macam. Sebutkan di sini, ya, beberapa macam. Sebenarnya ada 4. Bisa ditulis, ini hukum mendatangi dukun ada 4. Al-qismul awal, jenis yang pertama, ayas'alahu su'alan mujarradan. Bertanya dengan pertanyaan murni, murni bertanya. Bahata haramun, maka ini adalah haram. Sebagaimana tadi sudah disebutkan hadis-hadisnya. Bahkan bisa menjadi kafir kalau membenarkan. Ya sudah selesai. Ini jenis yang pertama. Ya jenis yang pertama mendatangi saja, ya mendatangi saja. Maka ini adalah haram sudah, tanpa membenarkan ini. Belum sampai tingkatan dia membenarkan. Yang kedua adalah ayas'alahu wa yusaddiquhu. Bisa ditulis yang kedua adalah bertanya kepadanya dan benarkannya. Wa yatabiru qaulahu dan menganggap ucapannya, diperhatikan, bahkan membayang-bayangi hidupnya. Akan sial, akan ini dan itu. Apa yang diramalkan itu senantiasa bersama dengan orang ini tadi. Dia bertanya, setelah itu dia benarkan. Jadi hidupnya terbatasi dengan apa? Dengan ucapan dukun ini tadi. Maka ini disebutkan fahadha kufurun, maka ini adalah kufur. Selesai, ya. Karena seperti apa dalilnya? Di antara dalil tadi disebutkan juga, maka dia menyelisihi ayat Al-Qur'an di surat An-Naml mulai ayat ke-64. Allah SWT mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi Al-ghaiba illallah. Katakan Nabi Muhammad, tidak ada yang mengetahui apa-apa ya, di langit-langit dan di bumi dari perkara ghaib kecuali Allah. Berarti kalau dia mengaku mengetahui perkara ghaib, ya, demikian juga membenarkan masuk juga dalam perkara ini. Ya, termasuk dia telah mendustakan ayat ini. Dia benarkan, berarti membenarkan orang ini tadi. Padahal Allah SWT mengatakan, katakan Nabi Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara-perkara yang di langit, demikian juga bumi, dan perkara gaib kecuali Allah SWT. Kalau dia meyakini ada orang mengetahui seperti itu perkara gaib, maka dia telah kafir. Kemudian disebutkan juga Al-Qis Musalis yang ketiga, ayas alahu liyakhtabirahu. Ya, liyakhtabirahu. Bertanya kepada dukun ini untuk mengetesnya, untuk mengujinya. Hal huwa shadiqun aw kadzibun, apakah dia itu benar atau dia itu dusta? Ya, la li ajri ayyahu tabi qahli, bukan untuk mengambil ucapannya. Fa hadza la ba'sabi, ini tidak mengapa. Jadi, bertanya kepadanya untuk mengetahui dia bohong ataukah benar, ya, bukan untuk mengambil ucapannya, maka ini tidak mengapa. Dalilnya adalah ya sebutkan dari riwayat Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim, bahwa di situ Nabi SAW mendatangi Ibnu Suyad. Kemudian Nabi mengatakan, "Madza khabatu laka?" Apa aku sembunyikan untukmu? Qala, dia mengatakan, "Duh." Ya, ini Ibnu Suyad ini, Yahudi ini, anak kecil ini, dia mengatakan, "Duh." Belum sampai pada dia itu ucapan sebenarnya. Jadi setan mendatangi dia mengucapkan tapi belum sampai selesai. Padahal sebenarnya adalah duhon. Maka Nabi mengatakan, "Iksa falan ta'dua qadraka." Celaka engkau, maka tidak bisa engkau melewati kemampuanmu. Jadi Nabi bertanya kepada Ibnu Suyad ini apa yang tersembunyi untuk mengetesnya. Ternyata dia tidak mampu. Kemudian yang keempat, al-qis murabi, jenis yang keempat, ayas'alahu liyudhira ajzahu wa kadhibahu. Bertanya kepadanya untuk menampakkan ketidakmampuan dukun tersebut dan kedustaan dukun tersebut. Ya. Maka ini matlub sebagaimana sahabat Sa'imin, ini adalah sesuatu yang dicari. Waqad yakunu wajiban, bahkan kadang-kadang menjadi wajib. Ya, kadang-kadang menjadi wajib. Ini jenis yang keempat. Jadi mendatanginya untuk menampakkan ketidakmampuan dia dan kedustaan dia. Ini kadang-kadang menjadi wajib, kadang-kadang diharapkan. Kemudian disebutkan oleh beliau tentang permasalahan, ya, boleh enggak seseorang menjadikan khadim, menjadikan pembantu? Yahdimuna ins, boleh enggak seseorang menjadikan jin sebagai apa? Sebagai pembantu dia. Ya, sebagaimana ungkapan orang-orang sekarang dikatakan dengan khadimnya, pembantunya. Bahkan di antara mereka menyebutkan bisa mendatangkan buah kurma yang ada di Arab langsung dibawakan dengan bantuan jin dan semisalnya. Dalam permasalahan ini, beliau Syaikh Utsaimin kesimpulannya adalah mengatakan boleh. Beliau mengatakan khidmatul jin lil insi laisat muharramah ala kulli hal. Jadi jin membantu manusia bukan suatu perkara yang diharamkan di setiap perkara. Bal huwa ala hasbil hal, bahkan itu tergantung dari keadaan. Ini menyelisih ulama yang lain. Ya, jadi Syaikh Utsaimin berpendapat bahwa seseorang dibantu oleh jin dalam perkara-perkara tertentu tidak mengapa. Ya, tergantung dari keadaan. Fal jinni yakhdumul ins fi umuril maslahah ins, di maslahatil ins. Jadi jin ini membantu seseorang di perkara-perkara yang ada maslahat untuk manusia ini. Wa qad yakunul jin fi hal maslahah, kadang-kadang juga jin ini mendapatkan maslahah. Wa qad la yakunu lahu fi hal maslahah, kadang-kadang jin tidak dapat manfaat. Ini beliau mengatakan boleh seseorang dibantu oleh jin. Kadang-kadang jinnya ini dapat manfaat, kadang-kadang jin tidak ada manfaat. Dari sini sebenarnya ulama'alam, ya, seperti ulama yang ini, seperti Syekh Fauzan, beliau berpendapat tidak boleh seseorang meminta bantuan dengan jin atau bahkan mungkin dibantu dengan jin. Karena kita tidak tahu suatu saat mungkin kita tertipu dengan bantuan tersebut. Ternyata dia memberikan syarat-syarat tertentu yang di situ ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jatuh di situ para dukun, ya, demikian juga tukang sihir dan sebagainya. Ulama alam demikian. Adapun saya di sini beliau berpendapat tidak mengapa. Bali anahu yuhibbuhu fillah walillah. Ya, menurut beliau Allah taala, bahkan kadang-kadang jin ini mencintai manusia, ya, karena Allah. Demikian juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka anna minal jinni mu'minin yuhibbunal mu'minin minal insi. Tidak ada keraguan bahwa di antara jin ada yang beriman, mencintai orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah sebutkan, ya minal muslimuna wa minna qasitun. Kemudian juga di ayat yang lain, wa minal mu'minun wa minna dun wa minna salihuna wa minna dun dzalik. Di antara kami ada yang muslim, ada yang dia itu berbuat jahat. Di antara kami ada yang itu soleh, ada yang bukan soleh. Ini Allah menyebutkan di surat Al-Jin. Ya, jadi saya usahin berpendapat bahwa ada jin yang dia itu mukmin mencintai mukmin dari manusia. Kemudian juga disebutkan ada juga yang dia itu wal aghrab min dzalik annahum rubbama yahdumun al-ins li amrin muharram. Yang suatu mengherankan di antara jin mencintai manusia karena perkara yang diharamkan, minazina wa liwat, seperti perzinaan dan perbuatan liwat, ya ini sejenis. Li'anal jinniyah qad tastamti bil insi. Karena kadang-kadang jin perempuan itu bersenang-senang dengan manusia. Bil ins dengan rindu, demikian juga berlezat-lezat dan sebagainya. Dan sebaliknya, dari manusia kepada jin, mula alam. Wa hadza amrun ma'lum masyhud. Beliau mengatakan ini perkara yang diketahui, demikian juga disaksikan. Sampai ada yang mengaku menikah dengan apa? Dengan jin. Ini berbentuk manusia, ya. Wallahu a'lam. Bagaimana kisahnya disebutkan demikian, itu suatu yang masyhur. Ya, kuntilanak dan sebagainya. Padahal dia sebenarnya kalau orang perhatikan itu dengan apa? Dengan ular dan semisalnya, wallahu a'lam. Ini belum menyebutkan demikian sama saya. Ini perkara yang sudah diketahui. Kadang-kadang kanal jin allati fil insan, jin yang ada di manusia itu berbicara. Ya. Sebagaimana apa yang bisa dibaca ya atau diketahui dari orang yang terkena apa terkena jin. Demikian juga Nabi berbicara kepada sekelompok jin yang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan qulu admin dzukira smullah alaihi tajidunahu aufar ma yakunu lahman. Jadi sahih ini. Ya, Nabi sallallahu alaihi mengatakan kepada kelompok jin itu waktu itu setiap tulang yang disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala atasnya ketika dimakan itu tajidunahu, kalian wahai sekalian jin, kalian dapati dia ini tulang ini tadi yang disebutkan nama Allah. Jadi kita makan tulang umpamanya, kita bilang bismillah. Ya, kemudian jatuh di tangan para jin ini, maka jin ini mendapati tajidunahu, kalian mendapatinya aufar ma yakun lahman, menjadi daging banyak. Nah, itu. Ini perkara gaib. Kita makan sapi kah atau makan kambing, ya, kita lempar tulangnya. Atau mungkin ayam dan sebagainya kita lempar tulangnya, kita bilang bismillah kita makannya, jin mendapatinya itu ada dagingnya. Ya, wa qulu ba'rah fahiya alfun lidawabikum, setiap kotoran unta dan sebagainya dari binatang ternak kita umpamanya, maka menjadi alf, menjadi apa, bahan makanan dari kendaraan-kendaraan jin ini. Wallahu alam demikian. Bahkan saya belum menyebutkan juga wa dzukira anna fi ahdi Umar, disebutkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ada seorang perempuan laha sahib minal jin, ada seorang perempuan dia mempunyai sahabat dari jin. Wallahu alam, ini kisahnya tidak dan disebutkan sanadnya, kita baca saja ucapan Syaikh Utsaimin. Wa kana tusihi biasya, ya, jadi jinnya ini memberikan wasiat, ya, hatta innahu ta'akhara Umar dzata yaumin. Ya, jadi sebutkan ada seorang perempuan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mempunyai sahabat dari jin. Bahkan perempuan ini pernah memberikan perkara-perkara wasiat atau nasihat kepada Umar bin Khattab. Sampai suatu saat ta'akhara Umar dzata yaumin, yakni suatu saat Umar beliau terlambat. Ya, terlambat dari melakukan sesuatu. Fa'atau ilaiha. Maka kemudian orang-orang mendatangi apa? Mendatangi perempuan ini tadi. Faqalu, maka mereka mengatakan, "Ibhasi lana anhu, carikan wahai perempuan, di mana Umar bin Khattab?" Fadhaba hadzal jinni alladhi fiha. Maka pergilah jin ini yang ada di perempuan tersebut, wa bahasa wa akhbarahum. Maka jin ini pun mencari, ya, dan mengabari mereka annahu fi makan kadza, bahwa Umar di tempat ini dan itu. Faqalu, nah, maka wa annahu yasimu ibil sadaqah. Sesungguhnya Umar sedang apa? Yasim, sedang memberi tanda unta yang akan disedekahkan. Nah, itu. Ini kisahnya suatu saat disebutkan oleh Syaikh Utsaimin di sini, Umar terlambat, ya, kemudian dikenal ada seorang perempuan menjadi teman jin. Kemudian mereka bertanya kepada perempuan ini, di mana Umar bin Khattab? Pak terlambat. Kemudian perempuan ini didatangi oleh jin tadi, temannya dia ini. Kemudian jin ini mencari di mana Umar, kemudian ditemukan mengabari kepada perempuan tersebut bahwa sesungguhnya Umar sedang memberi tanda ya dari binatang-binatang unta sedekah. Dari sinilah Husain baru mendapat boleh seseorang untuk kemudian ya berteman dengan jin. Walaupun tadi kita sebutkan perkara-perkara yang membahayakan, ya perkara membahayakan. Mula alam. Takutkan orang itu tertipu, ya. Demikian juga ditakutkan dia terjatuh kepada kemaksiatan, kesyirikan. Kadang-kadang juga mengaku perkara gaib. Adapun ini tadi apa? Ya, ini jin ini yang mengabarkan. Karena bagi dia mula alam, bagi jin ini tidak ada di situ batasan ruang. Dia bisa menembus ruang. Ya demikian ulama. Soalnya demikian kita baca Sirah Nabawiyah.